Terbang hari ini, hari ini ku rasa bahagia. Mengikat tali suci, walimah indah bahagia. Di atas kasih, hari esok nan ceria, membangun dengan cinta. Yang kuasa. Andaikan ujian datang melanda, tetaplah bersabar, hai adinda. Yakinkan segalanya pada yang kuasa. Moga ikatan suci yang terjadi mendapat ridho dari Ilahi. Bahagia jelanglah bahagia. Suci, walimah indah bahagia. Ingat kasih, hari esok nan ceria, membangun dengan cinta. Amanah yang kuasa. Andaikan ujian datang melanda, tetaplah bersabar, hai adinda. Yakinkan segalanya pada yang kuasa. Moga ikatan suci yang terjadi mendapat ridho dari Ilahi. Bahagia jelanglah bahagia. Andaikan ujian datang melanda, tetaplah bersabar, hai adinda. Yakinkan segalanya pada yang kuasa. Moga ikatan suci yang terjadi mendapat ridho dari Ilahi. Bahagia jelanglah bahagia. Hari ini kita bahagia.